turunlah hingga di bawah pagi hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sakit tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan